Dan kau curi. Oke. Kali ku memandang wajahmu, kau selalu membuatku tersipu malu. Oh, oh mengapa ku kau buat membisu saat ku memandangmu. Dan aku tak tahu, oh mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Simpan saja di dalam hatimu dan bawalah kemana kau mau. Curi hatiku, berulang kali ku jatuhkan hati, namun tak ada yang seperti ini. Hanya dirimu yang membuat diriku selalu tersipu. Dan aku tak tahu, oh mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Dan kau curi hati, dan kau bawa.